menunggu pengakuan dirimu agar ku tak ragu menanti. Sabarlah kau sabar, jangan kau ragukan, hatiku berdebar untukmu. Apakah kau telah mendapat gantiku? Berterus teranglah padaku. Jangan kau cepat menuduhku dengan kata-kata pedih. Ku ingin buktinya, tiada bimbang dan ragu, tulus, suci harapanku padamu. Oh kasih.